lampu ledi tingkar di baranang bangun di kapan panutan lawas tersumpi denoli dikiatkan iman jang warta maneha muka sarepa kuringu kama malangan pulang guling ngan sorangan kukulimu di kukulu kiat keni manjang yeye maneha.